بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على المصطفى سيدنا المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di subuh yang indah ini kita dapat berkumpul kembali lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, tepatnya pada surah Ali Imran ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, min qablu hudan lin-nasi wa anzalal furqan innal ladzina kafaru biayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun intiqam. Artinya, sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat, dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan yang sangat pedih. Para pendengar rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih berkaitan erat dengan firman sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan eksistensi dan arti penting daripada diturunkannya Al-Qur'an sebagai penegas, pembenar, dan sebagai pembeda antara hak dan batil dari apa yang terjadi pada masa yang lampau hingga akhir zaman nanti. Min qablu, sebelum Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Taurat dan Injil sebagai hidayah bagi manusia. Tentunya Al-Quran sebagai hidayah kepada umat yang hidup di zaman Al-Quran, dan Taurat dan Injil adalah sebagai hidayah bagi orang-orang yang hidup di masanya pula. Nah, kata-kata hidayah ini dapat kita ilustrasikan dengan apa yang pernah kita bicarakan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu di dalam surah Al-Baqarah. Kata-kata hidayah itu adalah petunjuk. Ibaratnya alamat rumah kita. Ketika seorang tamu hendak berkunjung ke rumah kita, seperti di dalam lebaran yang lalu, tentu ada satu hal yang harus dia ketahui dengan baik, yaitu alamat rumah kita. Jalannya, jalan apa, begitu juga kalau masuk gang-gangnya dan nomornya, serta paling tidak dia harus mengetahui dan mengantongi nomor telepon rumah yang bersangkutan yang ingin dia kunjungi. Begitu jugalah dengan hidayah yang dimaksud di dalam firman-firman Allah dalam Al-Quran. Sebagai petunjuk kepada manusia untuk mencapai kepada mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai kepada kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri, bukan kehendak manusia. Wa anzal al-furqan, dan Allah menurunkan al-furqan, itulah Al-Quran yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa kata al-furqan di sini memberikan kita isyarat bahwa akan terjadi tantangan, penyelewengan, dan penyimpangan terhadap firman-firman Allah yang diturunkan di dalam Taurat dan di dalam Injil. Nah, Al-Quran adalah sebagai pembedanya mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itu, Al-Quran ini adalah sebagai timbangan. Al-Quran ini dapat dijadikan sebagai cermin untuk melihat apakah kitab Taurat dan kitab Injil yang diyakini oleh orang-orang kafir itu masih sesuai dengan firman Allah atau tidak yang sebenarnya. Maka lihatlah, apabila dia bersesuaian dengan Al-Quran, maka itu adalah kebenaran. Tetapi begitu dia bertentangan, maka itu menjadi bukti bahwa kitab itu sudah dirubah, ditahrif, dan ditabdil oleh pengikut-pengikutnya pada masa yang lampau. Innal ladzina kafaru biayatillah lahum adzabun syadid. Ini sebagai warning. sebagai peringatan dan sekaligus sebagai ancaman bagi orang-orang yang mengikuti kesesatan dan bagi orang-orang yang tidak memperdulikan kebenaran. Wallahu azizun zuntiqam. Allah itu maha perkasa. Ini menunjukkan bahwa Allah maha kuat, Allah maha perkasa untuk memelihara Al-Quran dari segala bentuk tahrif dan tabdil. Karena Al-Quran dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan ada seseorang makhluknya, tidak ada satu makhluk pun yang mampu merubah Al-Quran, karena Allah lah yang menjamin keabsahannya. Zuntiqam. Kemudian Allah menegaskan bahwa Allah itu memiliki balas dendam yang sangat hebat terhadap orang-orang yang mencoba-coba untuk merubah Al-Quran dan orang-orang yang mengikuti kesesatan. Para pendengar rahimakumullah, inilah mungkin sebagai pengantar dalam kajian kita di subuh yang berbahagia ini. Di studio telah hadir Ustaz Perdana dan Ustaz Zainal yang akan memberikan kontribusinya terhadap kita. Tafadhal Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansyah. Kita masih dalam suasana lebaran Ustaz Ardiansyah. Ramadan baru saja kita selesaikan. Dan suatu hal yang menarik, umat Islam di bulan suci Ramadan khatam Quran. Masya Allah. Tetapi setelah Ramadan selesai, Quran pun selesai. Tahun depan lah nanti kita buka lagi. Nah, ini suatu hal yang musibah nih Ustaz. Jadi namanya istilah tadarus itu hanya berlaku di bulan suci Ramadan. Padahal ayat yang kita kaji ini tidak demikian. Kita diharapkan Allah Subhanahu wa taala untuk terus dipandu oleh Al-Qur'an. Karena bertambah sering kita dipandu Al-Qur'an, bertambah benar jalan kita. Sama seperti arus mudik ini Pak Ustaz. Kalau arus mudik enggak tahu kita jalannya, rambu pun enggak jelas. Mungkin gak sampai rumah kita nanti. Sampai rumah orang. Sampai rumah. Habis itu ada juga SMS sebagai pemandu, di mana SPBU. Sekarang sekarang untuk hal-hal yang bersifat material seperti ini, kita begitu canggih. Tapi bersifat immaterial, spiritual, terkadang kita melepaskan diri tanpa ada panduan dan begitu senang hati. Padahal ini suatu musibah yang tidak dahsyatnya dengan musibah kesasar karena tidak tahu jalan. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengulangi suatu hal yang sama di awal surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di awal-awal surah. Di sini juga di dalam surah Ali Imran, min qablu hudan linnas wa anzalal furqan. Artinya umat Islam diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baca Al-Qur'an di bulan Ramadan dan baca juga Al-Qur'an di bulan Syawal ini. Berkunjung oke, baca Quran juga oke. Karena bertambah sering kita dipandu oleh Al-Quran, bertambah benar jalan kita, bertambah damai hidup ini. Kemudian ada hal yang menarik ini Pak Ustaz. Allah maha kuasa. Dengan kekuasaan Allah, Al-Quran tidak bisa dirubah. Tapi mengapa Allah yang maha kuasa ini dapat dirubah oleh makhluk-makhluk tercela kitab sucinya berupa Taurat dan Injil? Ini kan suatu hal yang mengenaskan. Kok Allah tahu dan Allah biarkan? Tapi rupanya Allah menjawab di dalam Al-Quran itu sendiri bahwa Taurat dan Injil itu diwakilkan Allah kepada makhluknya yang bernama umatnya yang setia kepada Allah untuk menjaganya. Maka ustuhfizu min kitabillah. Al-Quran dan Taurat dan Injil dititipkan Allah kepada makhluknya untuk dijaga. Sehingga Allah mengatakan kalau itu terjadi perubahan karena memang aku serahkan kepada makhlukku, tetapi untuk Al-Quran aku langsung yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna zikro wa inna lahu lahafizun. Jadi saya langsung yang menjaga. Jadi ketika dikatakan kok kalau Allah kuasa kok Taurat dan Injil itu berubah, karena memang Allah serahkan kepada makhluk. Allah maha kuasa kok Al-Quran tidak berubah, karena langsung Allah lah yang menghandlenya. Itulah mungkin tambahan dari saya. Memang betul sekali Ustaz yang dinyatakan tadi bahwa dalam Al-Quran terdapat rambu-rambu kehidupan, terdapat bagaimana kita harus menjadi hamba yang baik. Karena dalam hidup ini yang kita inginkan adalah, yang ingin kita capai dan yang ingin kita tuju adalah mardhatillah, keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, lewat kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, kita mengharapkan kepada para pendengar yang senantiasa mengikuti atau yang baru mengikuti, teruslah kita membaca Al-Quran. Paling tidak kita awali subuh dan pagi kita itu dengan membaca Al-Quran. Insyaallah juga ya, Pak Ustaz, ya, insyaallah itu akan menjadikan hidup kita jauh lebih berkah. Dan keberkahan itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi juga, dia tiga kriterianya. Apabila didapatkan rezeki, dia semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan dirinya dari segala kemaksiatan, menjauhkan dirinya dari segala yang haram. Dan yang ketiga adalah semakin didapatkan, semakin dimakan, semakin diminum, semakin dipakai, dia semakin memberikan kesehatan. Nah, iya. Jadi keberkahan inilah yang kita harapkan dari Al-Quran. Dan keberkahan itu bukan berarti nominalnya mesti bertambah, ya. Nah, inilah yang diharapkan tentunya dari pendalaman-pendalaman kita terhadap Al-Quran lewat tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini. Mungkin Ustaz Perdana, silakan. Iya, ada satu hal yang menarik tentang masalah Al-Quran ini. Artinya apa? Tadi sudah dijelaskan oleh dua asatiz kita bahwa Al-Quran itu adalah merupakan pedoman hidup, dan itu memang harus dipegang. Karena seandainya umat Islam melepaskan Al-Quran ini, maka lepaslah pedoman hidupnya. Artinya sudah kececer ke sana kemari, tak tentu arah dan tak tentu keadaan. Dan begitulah kita sekarang ini, karena sudah jauh dari Al-Quran. Salah satu prediksi yang digambarkan oleh Al-Quran adalah sekarang ini umat Islam berada di bawah tekanan-tekanan, termasuk dari tekanan orang Yahudi. Di dalam surat Al-Isra, kalau saya tidak salah itu ayat 71 itu sampai 78. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seandainya umat Islam mau menang dari orang-orang Yahudi, mau menang dari musuh-musuh Allah, maka salah satu syaratnya adalah dengan membaca Al-Qur'an, dengan menguasai Al-Qur'an. Kenapa? Wa Qur'anal fajr, innal Qur'anal fajri kana masyhuda. Dan bacalah Al-Quran itu di waktu fajar, di waktu subuh. Kenapa? Karena innal Quran al-fajri kana masyhuda, bacaan Al-Quran di waktu subuh itu benar-benar disaksikan. Artinya apa? Kalau ingin benar-benar kita menguasai Al-Quran dengan baik, memahami apa yang diinginkan oleh Allah, maka salah satu bentuk caranya adalah dengan membaca Al-Quran pada waktu subuh itu. Nah, ini menjadi salah satu syarat kalau kita ingin menang dari orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Quran dijelaskan umat orang Yahudi itu akan menang dua kali. Menang yang pertama, kemudian akhirnya dibantai oleh orang Islam. Orang Islam kemudian menang, dan kemudian kalah lagi orang Islam. Orang Yahudi kembali berkuasa. Nah, inilah sekarang ini yang sedang ditunggu-tunggu sebenarnya. Kapan umat Islam bangkit sehingga akhirnya prediksi Al-Quran orang Yahudi itu menang dua kali itu, yang kemenangan kedua itu sudah didapat orang Yahudi, berarti tinggal satu kemenangan lagi yang akan didapatkan oleh orang-orang Islam. Tapi yang jelas, apapun ceritanya, kita tidak akan pernah menang dari musuh Allah, dari orang-orang Yahudi, kalau kita menjauhkan diri dari Al-Quran itu. Dan satu hal yang juga menarik, kita melihat bahwa ada sebuah buku tentang rahasia salat subuh, di mana dijelaskan bahwa kita hanya mampu mengalahkan orang-orang Yahudi, orang-orang kufar, itu apabila kita mampu menjadikan salat subuh itu layaknya seperti salat Jumat. Yeah. Ini juga tantangan sebenarnya bagi umat Islam saat sekarang ini. Artinya sebenarnya kunci-kuncinya kita sudah mengetahui. Hanya saja tinggal bagaimana kita mau tidak untuk menggunakan kunci-kuncinya itu tadi. Seperti sudah dikatakan oleh Ustaz Perdana, jika kita ingin memenangkan pertarungan dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang kafir, maka kita hendaklah membaca Al-Quran di pagi hari, membiasakan diri. Begitu juga dengan menegakkan salat subuh secara berjamaah, dan bukan hanya salat subuh dan juga salat-salat yang lain. Ini adalah sesuatu hal yang mengantarkan kita kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melihat saat sekarang ini banyaknya aliran-aliran. Bahkan beberapa hari yang lalu saya berbincang-bincang dengan salah seorang jamaah yang mempertanyakan mengapa semakin memasuki era reformasi ini semakin banyak aliran-aliran, seakan-akan aliran-aliran itu semakin gencar. Kita melihat saja adanya salat yang beragam sekarang, ada pula yang mengatakan salat tidak boleh beralas, langsung ke tanah begitu, dan ada pula beberapa salat yang dibuat-buat sekarang ini, baik itu di Jawa ya, itu dilakukan dengan berbagai bentuk yang kesemuanya itu sangat bertentangan dengan ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jawabannya tidak ada lain adalah karena al-jahlu bil-din, karena kebodohan terhadap agama itu. Nah, para ulama mengatakan kebodohan yang dimaksudkan di sini ada dua bentuknya. Yang pertama adalah bodoh karena memang tidak mau belajar atau tidak belajar tentang bagaimana agama itu. Dan inilah yang kita lihat saat sekarang ini, di mana agama-agama atau pelajaran-pelajaran agama, pendidikan-pendidikan terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu selalu menjadi pelajaran ekstrakurikuler atau pelajaran tambahan yang di mana murid-muridnya ya kalau mau silahkan, kalau tidak ya juga tidak mempengaruhi. Dan kita melihat kepada kegiatan-kegiatan di sekolahan juga sifatnya sangat seremonial terhadap Al-Quran. Ya, ketika bulan Ramadan yang lalu rajin membahas tentang Al-Quran, ada tadarus, ada yang lain-lainnya. Tetapi begitu keluar daripada bulan Ramadan, seakan-akan Al-Quran kembali disimpan di lemari dan tidak kembali dibaca. Yang kedua, bodoh bukan karena dia tidak mampu atau tidak mau, mencapai kepada kepintaran itu, karena dia memang tidak ambil peduli. Nah, ini juga terjadi di masyarakat kita, di mana banyak orang-orang yang cerdas, banyak orang-orang yang pintar, tetapi kecerdasan dan kepintarannya itu tidak dipergunakannya untuk menggali Al-Quran. Sehingga seakan-akan Al-Quran itu sunyi daripada informasi terhadap kejadian di alam semesta ini. Oleh karena itu, dalam kajian kita ini, kita mengharap semoga hari-hari kita dapat awali dengan Al-Quran, sehingga dengan Al-Quran kita yakin hidup ini akan menjadi lebih berkah. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, waktu jualah yang membatasi kajian kita pada pagi ini saja, tetapi kita yakin pada pagi yang akan datang kita akan dapat bertemu kembali lewat udara dalam kajian-kajian ini. Saya Ardiansyah, bersama saya Ustadz Ahmad Perdana Indra dan Ustadz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Aku luqau lihada wa astaghfirullah. Billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.